Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 30. Kitab tercelanya terperdaya. Lanjutan dari sebelumnya. Kalau Anda bertanya, di manakah tempat sangkaan harap itu dan tempatnya yang terpuji, maka ketahuilah bahwa harap itu terpuji pada dua tempat. Pertama, pada diri orang maksiat yang terjerumus apabila tergores baginya tobat. Lalu setan berkata kepadanya, dari mana tobatmu diterima? Maka setan itu memutus asakan orang maksiat tersebut dari rahmat Allah Ta'ala. Lalu haruslah ketika ini orang maksiat itu mencegah keputus asaan dengan harap dan mengingatkan dirinya bahwa Allah mengampunkan segenap dosa sesuai dengan ayat 33 surat Az-Zumar, dan bahwa Allah Maha Pemurah menerima tobat dari hambanya, dan tobat itu taat yang menutupkan dosa. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, mencelakakan dirinya sendiri. Janganlah kamu putus harapan dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segenap dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Penyayang. Dan kembalilah kamu bertobat kepada Tuhanmu. Surat Az-Zumar ayat 53-54. Allah Ta'ala menyuruh mereka kembali. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amilan sholifam thumma tada. Artinya, dan sesungguhnya aku mengampun kepada siapa yang bertobat, beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Kemudian ia mengikuti jalan yang benar. Surat Thaha ayat 82. Apabila ia menantikan ampunan serta tobat, maka dia itu orang yang mengharap. Dan kalau ia menantikan ampunan serta kegagalan membuat maksiat, maka dia itu orang yang terperdaya atau orang yang tertipu. Sebagaimana orang yang telah sempit kepadanya waktu sholat Jumat dan dia sedang berada di pasar, lalu tergores kepadanya untuk pergi ke Jumat, lantas berkata kepadanya, engkau sesungguhnya tidak akan mendapat Jumat, maka tetaplah di tempat engkau. Lalu orang itu mendustakan setan. Ia terus pergi berlari-larian. Ia mengharap akan mendapat Jumat. Maka orang itu adalah orang yang mengharap. Dan kalau ia terus berjualan dan ia mengharap iman mengemudiankan sholat karenanya, hingga ke tengah-tengah waktu atau karena orang lain atau karena suatu sebab yang tidak diketahuinya, maka orang itu terperdaya atau tertipu. Kedua, bahwa dirinya lemah dari amal-amal fadilah atau amal-amal utama dari sunat. Ia menyingkatkan saja atau mencukupkan saja dengan amal-amal fardu atau amal wajib. Lalu ia mengharapkan dirinya akan memperoleh nikmat Allah Ta'ala dan apa yang dijanjikannya kepada orang-orang soleh. Sehingga tergerak dari harapan itu kerajinan ibadah. Lalu ia menghadap kepada amal-amal fadilah dan mengingkati dan mengingati firman Allah Ta'ala, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu, mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya dan yang menjauhkan diri dari perkataan yang sia-sia dan membayar zakat dan yang menjaga kehormatan atau tidak melepaskan syahwatnya melainkan kepada istrinya atau kepunyaan tangan kanannya atau sahaya perempuan, maka sesungguhnya mereka itu tiada tercela. Tetapi orang-orang yang mencari selain dari itu, maka merekalah orang-orang yang melanggar batas. Dan orang beriman yang beruntung juga, yaitu orang-orang yang memelihara kepercayaan dan yang diberikan kepadanya serta janji yang dibuatnya, dan yang menjaga sembahyangnya. Itulah orang-orang yang mempusatai mereka yang mempusatai surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Harapan pertama itu mencegah keputusasaan yang melarang dari tobat. Dan harapan kedua, mencegah kelemahan yang mencegah dari kerajinan dan kekekalan pekerja. Maka tiap-tiap menantikan itu membangkitkan kepada tobat atau kepada berkekalan pada taat. Maka itulah harapan. Dan setiap harapan yang mengharuskan kelemahan pada ibadah dan kecenderungan kepada amal batil, maka itu terperdaya. Sebagaimana apabila tergores kepadanya untuk meninggalkan dosa yang berbuat amal, lalu setan berkata kepadanya, apakah engkau ini menyakitkan diri dan menyiksakannya? Engkau mempunyai Tuhan yang maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Lalu dengan demikian lantas dia lemah dari bertobat dan beribadah. Maka itu terperdaya. Dan ketika itu, maka haruslah atau wajiblah atas hamba mempergunakan takut. Ia menakutkan dirinya dengan kemarahan Allah dan besar siksaannya. Dan ia mengatakan bahwa Allah Ta'ala serta ia pengampun dosa dan penerima taubat itu sangat pedih siksaannya. Dan serta ia maha pemurah itu mengekalkan orang-orang kafir dalam neraka untuk selama-lamanya, serta tidak mendatangkan madarat baginya oleh kekafiran mereka. Akan tetapi, ia mengeraskan azab, cobaan, penyakitan, sakit, kemiskinan, dan kelaparan kepada sejumlah dari hamba-hambanya di dalam dunia. Dan ia berkuasa menghilangkannya. Maka siapa yang inilah sunahnya pada hamba-hambanya, dan ia telah menakutkan aku akan siksanya, maka bagaimana aku tidak takut kepadanya, dan bagaimana aku terperdaya dengan yang demikian? Maka takut dan harap itu dua panglima dan dua penghalau yang membangkitkan manusia kepada amal. Maka yang tidak membangkitkan kepada amal adalah angan-angan dan terperdaya. Dan harapan makhluk seluruhnya itulah sebabnya kelumpuhan mereka. Sebabnya mereka menghadap kepada dunia, sebabnya mereka berpaling daripada Allah Ta'ala dan menyia-nyiakan usaha bagi akhirat. Maka yang demikian itu terperdaya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya telah mengkhabarkan dan menyebutkan bahwa terperdaya atau tertipu itu akan mengerasi atas hati yang terakhir dari umat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Talabah dan telah diterangkan dahulu pada akhir penjelasan tercelanya takabur dan ujub. Sesungguhnya telah ada apa yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah manusia pada masa pertama dahulu rajin pada ibadah. Mereka berikan apa yang diberikan kepada mereka, atau mereka berikan zakat dari harta mereka. Hati mereka takut bahwa sesungguhnya mereka kembali kepada Tuhan. Mereka takut atas dirinya. Sepanjang malam dan siang, mereka dalam ketaatan kepada Allah. Mereka bersangatan atau mubalaghah pada takwa dan menjaga diri dari harta syubhat atau harta yang diragukan halalnya dan nafsu syahwat. Mereka menangis atas dirinya pada tempat sunyi atau khilwah. Sekarang, Anda melihat makhluk itu merasa aman, gembira, tenteram, tidak merasa takut, serta-merta bertekun atas perbuatan maksiat, terjerumus dalam dunia dan berpaling dari Allah Ta'ala. Mereka mendakwakan bahwa mereka percaya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan kelimpahannya. Mereka mengharap kemaafan dan keampunannya, seakan-akan mereka mendakwakan bahwa mereka mengetahui dari kelimpahan dan kemurahannya akan apa yang tidak diketahui oleh nabi-nabi, para sahabat dan orang-orang soleh yang terdahulu. Jikalau keadaan ini didapati dengan angan-angan dan dicapai dengan mudah, maka atas dasar apa adanya tangisan mereka, takut dan gundahnya mereka? Dan kami telah sebutkan dahulu pentahkian segala keadaan ini pada kitab Takut dan Harap. Dan Rasulullah SAW telah bersabda menurut apa yang diriwayatkan oleh Ma'qal bin Yasar. Ma'qal bin Yasar wafat tahun 60 Hijriah. Termasuk di antara orang-orang yang bersumpah setia atau baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon kayu atau tahtos sajarah yang terkenal dalam sejarah Islam. Penerjemah. Aku datang kepada manusia suatu zaman di mana Al-Quran akan lusuh dalam hati orang-orang, sebagaimana lusuhnya kain pada tubuh manusia. Urusan mereka semuanya adalah karena loba. Tidak ada ketakutan padanya. Kalau seseorang dari mereka berbuat baik, lalu mengatakan, akan diterima daripadaku. Dan kalau ia berbuat jahat, lalu ia mengatakan, akan diampunkan dosaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Nabi SAW telah menerangkan bahwa mereka meletakkan loba di tempat takut. Karena kebodohan mereka dengan penakutan-penakutan Al-Quran dan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Dan seperti yang demikian itu diterangkan tentang kaum Nasrani. Karena Allah Ta'ala berfirman. Yang artinya, sesudah itu datang angkatan baru atau yang jahat menggantikan mereka. Mereka mempusakai kitab, mengambil harta benda, kehidupan dunia ini saja atau dengan cara yang tidak halal. Kata mereka, nanti atau kesalahan kami akan diampuni. Surat Al-A'raf ayat 169. Artinya, bahwa mereka mempusangkai kitab, yakni mereka kaum alim, ulama. Mereka mengambil harta benda kehidupan dunia ini. Artinya, nafsu syahwat mereka dari dunia, haram atau halal. Dan Allah Ta'ala berfirman, Waliman khofa maqama rabbihi jannata. Artinya, dan siapa yang takut terhadap waktu berdiri di hadapan Tuhannya, dia memperoleh dua taman surga. Surat Ar-Rahman ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id." Artinya, yang demikian itu adalah untuk orang yang takut kepada kebesaranku dan takut akan janji siksaku. Surat Ibrahim ayat 14. Al-Quran dari permulaannya sampai kepada penghabisannya itu memberi peringatan dan penakutan. Tidak akan bertafakur atau merenungkan oleh yang merenungkan Al-Quran, selain akan lemahlah kegundahannya dan besarlah ketakutannya kalau ia beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Anda melihat manusia membaca dengan cepat Al-Quran ini. Mereka mengeluarkan atau membaca huruf-huruf Al-Quran dengan bunyinya yang baik menurut makhrajnya. Mereka berdebat tentang baris di bawah atau baris fawad, baris depan atau baris rafa, dan baris di atas atau nasab. Seakan-akan mereka membaca syair atau pantun dari syair-syair Arab. Tidak penting bagi mereka memperhatikan arti atau maksud Al-Quran yang dan mengamalkan apa yang tersebut dalam Al-Quran. Adakah dalam dunia atau alam ini terpercaya yang lebih dari ini? Inilah contoh-contoh terpercaya dengan menggunakan agama Allah dan penjelasan perbedaan di antara hidup dan terpercaya. Dan mendekati dengan yang demikian, terpercayanya golongan-golongan yang mempunyai ketaatan dan kemaksiatan. Hanya perbuatan maksiat dari mereka itu lebih banyak, dan mereka menunggu atau mengharap keampunan, dan menyangka bahwa daun raja kebaikan mereka itu lebih berat, sedang apa yang ada pada daun raja kejahatan itu lebih banyak. Dan ini kesudahan kebodohan. Maka Anda melihat seseorang yang bersedekah dengan beberapa dirham yang dapat dihitung dengan mudah dari harta halal dan haram, dan yang diterimanya dari harta kaum muslimin dan harta yang diragukan halalnya atau harta subhat, berlipat ganda banyaknya. Dan mungkin apa yang disedekahkan itu adalah dari harta kaum muslimin. Ia berpegang kepadanya dan menyangka bahwa memakan 1000 dirham haram akan dapat diimbangi oleh bersedekah 10 dirham haram atau halal. Dan tidaklah orang yang tersebut tadi, selain seperti orang yang meletakkan 10 dirham pada sebuah daun raja dan pada daun raja yang lain 1000. Ia bermaksud mengangkat daun raja yang berat dengan daun raja yang ringan. Dan itu adalah kesudahan kebodohan. Ya, benar. Di antara mereka ada orang yang menyangka bahwa perbuatan taatnya itu lebih banyak dari perbuatan maksiatnya. Karena ia tidak memperkirakan akan dirinya dan tidak memperhatikan perbuatan maksiatnya. Apabila ia mengerjakan taat, lalu dihafalkannya dan dihitungnya seperti orang yang mengucapkan istighfar atau memohon ampun kepada Allah dengan lisannya atau mengucapkan tasbih kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kemudian ia mengumpat kaum muslimin, menguyak-uyakkan kehormatan mereka dan berkata-kata dengan yang tidak diridhai Allah sepanjang hari, tanpa terhingga dan terhitung. Dan adalah perhatian orang tadi kepada bilangan alat tasbihnya, bahwa ia telah mengucapkan istighfar kepada Allah 100 kali. Ia lupa dari perkataannya yang sia-sia sepanjang harinya. Dan kalau dituliskannya, niscaya adalah seperti tasbihnya 100 kali atau 1000 kali. Dan telah dituliskan oleh malaikat-malaikat penulis amal, dan telah dijanjikan oleh Allah dengan siksaan atas tiap-tiap kalimat. Allah Ta'ala berfirman, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Artinya, tiada suatu perkataan yang diucapkan manusia, melainkan di dekatnya ada pengawas, siap sedia mencatatnya. Surat Qaf ayat 18. Maka orang ini selalu memperhatikan kepada keutamaan pembacaan tasbih dan tahlil atau pembacaan La ilaha illallah. Dan ia tidak menoleh kepada apa yang datang dari siksaan orang-orang pengumpat, pendusta, lalat merah, dan orang-orang munafik yang melahirkan kata-kata yang tidak disembunyikannya dan yang lain-lain dari bahaya-bahaya lisan. Yang demikian itu terperdaya atau tertipu semata-mata. Demi umurku, jikalau adalah malaikat-malaikat penulis amal itu meminta daripadanya ongkos penulisan, dari apa yang mereka menuliskannya, dari kata-katanya yang sia-sia, yang melebihi daripada tasbihnya, niscaya adalah ia pada yang demikian itu akan mencegah lidahnya, sehingga dari sejumlah dari yang penting-penting bagi dirinya. Dan apa yang diucapkannya pada waktu-waktu kesenggangannya adalah dihitung, dikirakan akan ditimbangkannya dengan tasbih-tasbihnya, sehingga tidak berlebih ongkos penulisan atas dirinya. Maka alangkah mengharapkan terhadap orang yang memperhitungkan dirinya dan berhati-hati karena takut pada satu karat permata yang hilang pada ongkos atas penulisan itu. Dan ia tidak berhati-hati takut daripada hilangnya surga firdaus tinggi dan kenikmatannya. Ini tidak, melainkan suatu bencana besar bagi orang yang merenungkannya. Sesungguhnya, kita didorong kepada suatu keadaan. Jikalau kita ragu-ragu padanya, niscaya adalah kita dari orang-orang kafir yang mengingkari Tuhan. Dan jikalau kita benar adanya, niscaya adalah kita dari orang-orang dungu dan yang terpercaya atau tertipu. Maka tidaklah ini amal perbuatan orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Al-Quran. Dan kita sesungguhnya memohon kelepasan kepada Allah bahwa kita termasuk dari orang-orang tertutup hati. Maka mahasucilah Tuhan yang mencegah kita dengan kesadaran dan keyakinan serta penjelasan ini. Alangkah layaknya bagi orang yang sanggup menguasai kelalaian seperti ini dan keterperdayaan atas hati, bahwa ia takut dan bertakwa, dan ia tidak terperdaya dengan yang demikian karena berpegang kepada batilnya angan-angan dan alasan-alasan setan serta hawa nafsu. Wallahu a'lam, Allah yang Maha Tahu. Penjelasan jenis-jenis orang yang terperdaya dan bagian-bagian golongan setiap jenis, dan mereka itu 4 jenis. Jenis pertama, ahli ilmu. Dan yang terperdaya dari mereka itu ada beberapa golongan. Segolongan, mereka kokoh pemahamannya pada ilmu syariat dan ilmu agama. Mereka mendalaminya dan bekerja menurut ilmu-ilmu tersebut. Dan mereka menyia-nyiakan mencari atau memperhatikan anggota badannya dan memeliharanya daripada perbuatan-perbuatan maksiat dan mengharuskannya perbuatan-perbuatan taat. Mereka tertipu dengan ilmunya dan menyangka bahwa mereka pada sisi Allah di suatu tempat. Dan bahwa mereka telah sampai dari ilmunya ke suatu tingkat di mana Allah tiada akan mengajar yang seperti mereka. Bahkan Allah menerima untuk orang banyak akan pertolongan atau syafaat mereka. Dan Allah tidak akan menuntut mereka dengan dosa dan kesalahan mereka karena mulianya atau kiramahnya mereka pada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang tertipu atau terperdaya. Jikalau mereka melihat dengan mata hati, niscaya mereka tahu bahwa ilmu itu dua macam. Ilmu mu'amalah dan ilmu mukasyafah. Yaitu ilmu mengenai Allah dan sifat-sifatnya yang dinamai menurut kebiasaan ilmu ma'rifah. Adapun ilmu mu'amalah, seperti mengetahui halal dan haram, mengetahui akhlak diri yang tercela dan terpuji, bagaimana mengobatinya dan lari daripadanya. Maka itu adalah ilmu yang tidak dimaksudkan selain untuk diamalkan atau dilaksanakan. Jikalau tidak ada keinginan kepada diamalkan, maka ilmu tersebut tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Setiap ilmu yang dimaksudkan untuk diamalkan, maka tiada mempunyai nilai tanpa amal. Contohnya adalah seperti orang sakit yang padanya penyakit yang tidak akan hilang selain oleh obat yang tersusun dari banyak campuran yang tidak diketahui selain oleh tabib-tabib yang ahli. Lalu ia berusaha mencari tabib sesudah ia meninggalkan tanah airnya, sehingga ia menjumpai seorang tabib yang ahli. Lalu tabib tersebut memberitahukan kepadanya obat yang menguraikan kepadanya campuran-campuran, macam-macamnya, kadar campurannya dan bahan-bahan pertambangan di mana campuran-campuran tersebut diambil daripadanya. Dan tabib ahli tadi mengajarkannya bagaimana menumbuk masing-masing campuran itu dan bagaimana mencampurkan dan mengadukkannya. Lalu ia pelajari yang demikian dan ia tuliskan suatu naskah atau kopi yang bagus dengan tulisan yang cantik. Kemudian ia pulang ke rumah, diulang-ulangi membaca dan diajarkannya kepada orang-orang sakit, dan tidak dilaksanakannya dengan meminum dan memakainya. Adakah Anda berpendapat bahwa yang demikian itu memberi faedah sesuatu kepadanya dari penyakitnya? Amat jauh yang demikian. Jikalau ditulisan 1000 kopi yang diajarkannya kepada 1000 orang sakit, sehingga sembuh semua mereka yang diulang-ulanginya setiap malam 1000 kali, niscaya tidak mendatangkan faedah yang demikian itu suatu pun kepada sakitnya. Selain bahwa ia menimbang emas, membelikan obat dan mencampurkannya sebagaimana yang dipelajarinya, ia meminumnya dan bersabar atas kepahitannya, dan adalah minumnya itu pada waktunya dan sesudah mendahulukan penjagaan serta semua syarat-syaratnya. Apabila ia berbuat semua itu, lalu dia masih juga dalam bahaya dari kesembuhannya, maka bagaimanakah apabila ia tidak sekali-kali meminumnya? Manakala ia menyangka bahwa yang demikian mencukupi dan menyembuhkannya, maka telah teranglah tertipu atau terperdaya. Begitu pula ahli ilmu fikih atau al-fikih yang memahami dengan penuh ilmu ketaatan dan tidak diamalkannya, memahami dengan teguh ilmu kemaksiatan dan tidak dijauhkannya. Ia memahami dengan teguh ilmu akhlak yang tercela, dan ia tidak membersihkan dirinya dari akhlak tercela itu, Ia memahami dengan teguh ilmu akhlak yang terpuji, dan ia tidak bersifat dengan akhlak yang terpuji itu. Maka orang itu tertipu. Karena Allah Ta'ala berfirman, Qad aflaha man zakkaha. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa. Surat As-Sam ayat 9. Tuhan tidak berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mempelajari bagaimana membersihkannya, menuliskan ilmu tersebut, dan mengajarkannya kepada manusia.